Mitra Bisnis, dalam wacana pembentukan Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK, beberapa opsi muncul, antara lain Jokowi akan merampingkan kabinet guna efisiensi anggaran, juga wacana adanya kementerian baru, yakni Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Kedaulatan Pangan, dan Kementerian Kemaritiman. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, Komarudin Hidayat. Pak Komar, bagaimana pendapat Anda soal pembentukan kabinet baru nanti? Yang pertama adalah naiknya Jokowi dan JK itu tidak semata oleh dukungan partai, tapi juga relawan dan masyarakat. Partai pun koalisi partai. Artinya sudah hampir lebur batas-batas antara partai dan rakyat, masyarakat itu kan batasnya kan tipis kan sekarang ini, karena lebur. Dengan demikian, Jokowi JK itu mempunyai beban yang berat dari rakyat dan partai, namun sekaligus mulia. Dan dikatakan berat, karena ke depannya ada problem akumulatif, sisa-sisa dari zaman Orde Baru, reformasi, itu kan masih menyisakan banyak masalah. Yang masalah itu sebagian kecil tertangani, tapi sebagian tertunda. Sehingga kemudian ada isu bom waktu. Misalnya, bagaimana tentang pemberantasan korupsi. Ini kan belum selesai. Kemudian, birokrasi yang tidak efektif, desentralisasi yang tidak mencapai target yang diinginkan. Belum lagi defisit keuangan negara. Ini kan jadi akumulatif. Karena itu, kabinet ke depan itu harus dicari orang-orang di samping mereka menguasai masalah, tapi betul-betul yang terpanggil, tertantang untuk membangun bangsa, bukan untuk mencari kekayaan dan popularitas. Cari orang yang baik-baik, saya yakin di Indonesia itu memiliki banyak putra-putra terbaik yang mau mengabdikan sebagian hidupnya untuk bangun bangsa. 5 tahun mewakafkan. Dan Jokowi JK memang harus siap mental, memang tidak populer. Tapi biarlah sejarah yang akan mencatat bahwa berbagai tindakan itu nantinya memang yang akan diuntungkan. Tidak ada perbaikan tanpa perubahan. Dan tidak ada perubahan tanpa guncangan-guncangan. Dan setiap perubahan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Makanya tidak usah berpretensi menggembirakan semua orang. Carilah keuntungan yang lebih besar untuk rakyat. Nah, kalau menurut Bapak, dalam susunan kabinet nanti akan lebih banyak berisikan birokrat atau teknokrat? Dua-duanya baik. Di kalangan birokrasi banyak karier yang bagus-bagus. Kalau memang itu bagus, diteruskan aja sehingga tidak perlu adaptasi lagi. Orang luar itu bagus, tapi ada kalanya dia harus adaptasi. Kalau profesional sudah punya pengalaman birokrasi, tidak apa-apa gitu. Jadi bagi saya, bisa dari luar, dari dalam, tapi integritasnya, pengalaman kerjanya memang sudah teruji. Pengalaman selama ini dari luar, tapi ternyata mereka juga nggak menguasai masalah. Sehingga nanti dia juga belajar dari orang dalam juga. Jadi luar dalam ini tidak usah diperhadapkan. Kalau soal timing pembentukan dan pengumuman kabinet, kapan menurut Bapak yang ideal? Saya tidak tahu persis, tanyakan aja pada Jokowi JK ya. Tapi bahwa sepanjang Jokowi JK menunjukkan perhatian, ada progres, dia mengakomodasi, tapi juga punya kategori-kategori yang baik, lalu dia menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, saya pikir langkah yang bagus. Karena sekarang ini yang pro-Jokowi pun nanti sebagian akan ngeritik Jokowi kalau BBM naik. Nah, orang yang tadinya pro-Prabowo pun nanti juga udah lupa pro-nya. Jadi sekarang ini sungguhnya rakyat ingin bangkit dan saya harapkan antar elit itu duduk bersama, tunjukkan pada rakyat bahwa pemilu sudah selesai, yang ada sekarang bersama-sama membangun bangsa melayani rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan jangan lupa, ini ada gejala tradisi baru. Dulu-dulu kalau presiden dan penggantinya itu hubungannya kurang bagus. Sekarang ini kan ada komunikasi yang baik antara SBY dan Jokowi. Isinya apa, saya nggak tahu. Tapi buat di depan kamera, dua orang itu dulu bareng, itu udah bagus. Demikian Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, Komarudin Hidayat. Saya Wendy Lim.